Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Qad akhadna fid darsil madi, telah kita ambil pada pelajaran yang sebelumnya hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada bab Iyadatul Marid Jawfal Lail, menjenguk orang yang sedang sakit di pertengahan atau di akhir malam, yang mana pada hadis tersebut terdapat kisah beliau radhiyallahu ta'ala ketika beliau dalam keadaan sakit yang parah. Naam, dan beliau sedang berada di kota Mekah, dan Nabi SAW ketika itu menjenguk beliau, dan Sa'd radhiyallahu ta'ala meminta fatwa, bertanya tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh beliau radhiyallahu ta'ala, yaitu tentang masalah wasiat orang yang merasakan dirinya bahwa dia akan meninggal dunia, yang mana ketika itu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala memiliki harta yang banyak dan dia tidak memiliki ahli waris, anak keturunan yang mewarisi hartanya, melainkan hanya seorang anak perempuan. Maka beliau bertanya, bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku untuk aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aku infakkan untuk kaum muslimin, dan sisanya yang 1/3 aku tinggalkan untuk anak perempuanku, ahli warisku. Maka beliau menjawab, tidak, jangan. Maka beliau menurunkan lagi menjadi 1/2 dari hartanya untuk diwasiatkan, dan 1/2 sisanya untuk diberikan kepada anak perempuannya, ahli warisnya. Maka Nabi SAW masih menjawab, jangan. Maka beliau menurunkan lagi jumlahnya menjadi 1/3 wasiat untuk diinfakkan, dan 2/3 untuk diberikan kepada ahli waris. Maka Nabi SAW menjawab, as-sulus, 1/3 itu sudah banyak. Naam, tumma wada yadahu ala jabhati. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di keningku dan mengusap wajahku serta perutku. Ini menunjukkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menjenguk orang sakit, hendaknya memberikan hiburan, menenangkan orang yang sedang sakit. Demikian pula yang penting daripada itu semua adalah mendoakan kebaikan dan kesembuhan baginya, sebagaimana beliau mendoakan untuk Sa'd, Allahumma syfi Sa'dan, ya Allah berilah kesembuhan kepada Sa'd. Nah, sekarang kita ambil penjelasan atau faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala ishtamala hadzal hadis ala fawaid wa ahkam minha ma yali. Hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ini mencakup atas beberapa faedah dan hukum-hukum. Di antaranya adalah yang pertama, idhamu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu asy-syar'i. Yaitu tentang agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Wala gharabah fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibul khuluqil azim wal ihsan ilal qarib wal ba'id wa ila man arafa wa man lam ya'rif. Dan itu merupakan perkara yang tidak asing lagi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur dan memiliki kebaikan, suka berbuat ihsan kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh, baik kepada orang yang beliau kenal atau orang yang belum beliau kenal. Wa min ihsanihi ziyaratul marid wa du'a lahu bisyifa wa rubbama raqqahu birruqyah asy-syar'iyyah. Dan di antara bentuk ihsan beliau adalah beliau mengunjungi, menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit dan mendoakan untuk mereka kesembuhan, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syifa, kesembuhan bagi orang yang sakit. Dan terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Naam, meruqyah mereka dengan ruqyah yang syar'i, doa-doa yang syar'i. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan naam doa-doa yang syar'i oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang sakit. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian asan yang kedua, masyru'iyatul mubadaratu bil ijabah anil as'ilah idh la yu'akhkhar al bayanu an waqtil hajah. Faedah yang kedua yaitu disyariatkannya untuk segera di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Naam, karena tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Naam, sebagaimana ketika itu saat radhiyallahu taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang masalah wasiat, dan tentunya itu tidak bisa untuk diakhirkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan penjelasan dan faedah yang berkaitan dengan apa yang beliau tanyakan. Berbeda tentunya dengan keadaan yang lain yang dipandang oleh seorang alim, bahwasanya ada terkadang di sana naam takhirul bayan indal hajah, terkadang butuh di sana diakhirkan penjelasan kepada waktu yang nanti lebih tepat, waktu yang lebih dibutuhkan. Akan tapi ketika di situ dibutuhkan untuk segera dijawab pertanyaannya, maka tidak dibolehkan ketika itu untuk mengakhirkan memberikan jawaban. Qala ats-tsalits, wa fil haditsi dalilun ala masyru'iyatil wasiyah wal wasiyatu waqtal huduril ajal yusil insanu bima lahu wa ma alaih sawa'un katabal wasiyah kitabatan aw ashhada 'alaiha itsnaini min ats-tsiqat. Dan di dalam hadis saat ini pula terdapat dalil tentang disyariatkannya seseorang itu untuk memberikan wasiat, untuk berwasiat. Kapan wasiat itu diberikan? Wal wasiyatu waqta huduril ajal. Dan wasiat itu diberikan ketika hampir datangnya kematian. Misal dalam keadaan sakit yang parah, dia merasakan bahwasannya ajalnya sudah dekat, maka disyariatkan ketika itu seseorang untuk berwasiat. Naam, menulis wasiat atau membacakan wasiatnya. Yusil insan bima lahu wa ma alaih. Dan hendaknya wasiatnya itu mencakup ma lahu wa ma alaih, apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Hak untuk dirinya dan hak atas orang lain terhadap dirinya. Misal malahu, hak yang ada pada dirinya, misal dia punya uang di si fulan, si alan, ada si fulan atau alan yang dia masih berhutang kepadanya, disampaikan kepada ahli warisnya, anak-anaknya, uang aku masih ada di sana sekian, masih ada di sana sekian. Wa ma alaih, dan ketika dia juga memiliki tanggung jawab, misal dia punya hutang di fulan sekian, mungkin punya hutang piutang di tempat yang lain sekian sekian, maka ini juga wajib untuk disampaikan kepada ahli warisnya sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki tanggungan atau beban. Sawa'un katabal wasiyah kitabatan, sama saja diperbolehkan apakah dia memberikan wasiat tersebut dalam bentuk tulisan, dia tulis sendiri wasiatnya, poin 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan, au asyhadu alaiha, atau dia mewasiatkan dengan bentuk persaksian yang disaksikan oleh dua orang yang thiqah, dua orang yang terpercaya. Dia sampaikan poin-poin dari wasiat yang akan dia berikan. Naam, dan inilah diantara bentuk yang diperhatikan, betul-betul diperhatikan oleh mereka para salafun salih dalam masalah wasiat. Sebagaimana saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, beliau perhatian dengan masalah tersebut, masalah wasiat, dan beliau bahkan juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah wasiat. Qala Rabi, kemudian yang keempat, wa fihi dalilun ala su'ali ahli al-ilm wa annal insana la yatasharraf biduni ilmin fayukhti wa ya'tham bal yarji'u ilal ulama wa yastaftihim fil umuri allati yuridu an ya'malaha. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil untuk seseorang itu bertanya kepada ahlul ilm, para yang memiliki ilmu, para ulama, dan bahwasanya seseorang dia tidak boleh yatasharraf melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu, tanpa adanya ilmu pengetahuan, ilmu syariat, maka dia bisa terjatuh di dalam kesalahan, dan dia bisa terjatuh di dalam perbuatan dosa. Bahkan hendaknya dia kembali kepada para ulama, meminta fatwa kepada mereka pada perkara-perkara yang dia ingin mengamalkannya. Naam, muamalah, naam, antara dia dengan orang lain, muamalah antara dia di dalam beribadah, ketika dia belum memiliki ilmunya, hendaknya dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama, ahlul ilm, ketika kalian tidak mengetahui ilmunya. Kemudian al-khamis, yang kelima, wa fihi dalil ala annal wasiyata la tajuzu bi jami'il mal fi wujuhil bir. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwasannya wasiat itu tidak diperbolehkan dengan seluruh harta bendanya untuk disalurkan di jalan-jalan kebaikan. Tidak boleh dia menulis wasiat, memberikan wasiat supaya seluruh harta bendanya diinfakkan di jalan Allah, diberikan kepada kaum muslimin. Gak ada yang diberikan kepada ahli warisnya sedikit pun. Ini la yajuz, tidak diperbolehkan. Qala wa innama tashihul wasiyatu bisulusi faqal ay bisulusi jami'il mal au aqal min sulusil mal karrubi masalan fi wujuhil bir. Sesungguhnya yang sahih, yang benar, atau yang diperbolehkan di dalam masalah wasiat itu adalah dengan sepertiga saja. Faqal, atau lebih sedikit. Sepertiga boleh, tapi lebih afdal apa kemarin? Lebih sedikit dari sepertiga. Ay bi thulutsi jami'il mal. Ay sepertiga dari keseluruhan harta benda yang dia miliki. Harta benda yang akan dia tinggalkan. Au aqallu min thulutsil mal. Atau lebih sedikit dari sepertiga. Seperti seperempat misalnya. Atau seperlima hartanya. Seperenam dari hartanya seluruhnya. Ini yang diwasiatkan untuk naam fi sabilillah, untuk ini, untuk itu, naam fi wujuhil bir, di pada pintu-pintu kebaikan, untuk wakaf, untuk naam fuqara wal masakin, pada pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, ay selain ahli warisnya. Ini boleh kalau itu sepertiga atau lebih sedikit. Qala sawa'un lil fuqara wal masakin aw lil aqarib alladziina la yarithun. Ay laisu warasah sawa'un minal qarabah aw min ghairihim. Sama saja apakah wasiat itu untuk kaum fakir miskin atau karib kerabatnya yang tidak menjadi ahli waris. Naam, saudara-saudaranya, karib kerabatnya yang masih memiliki hubungan saudara tapi jauh, sehingga dia bukan ahli waris. Ini boleh dia diberikan wasiat supaya nanti dia diberikan hartanya sekian-sekian. Peninggalan dari hartanya sekian-sekian ini tidak mengapa. Laisu warasah, yang mana mereka bukan ahli waris, sama saja apakah dari karib kerabat atau yang lainnya, dari temannya, sahabat dekatnya, atau orang lain dari kalangan kaum muslimin yang dia kenal. Qala ammal warithu falaysa lahu wasiyah illa idza radiya alwarasatu shahhat wasiyah lilwaris wa in mana alwarasatu fala wasiyata liwaris. Adapun ahli waris, naam, yang dia akan mendapatkan bagian, entah itu seperempat, setengah, naam, sepertiga atau yang lainnya, falaysa lahu wasiyah, maka dia tidak boleh mendapatkan wasiat, naam, illa idza radiyal warasah, kecuali ketika ahli waris yang lainnya itu ridha, rela si fulan ini, ahli waris yang satu ini, dia boleh mendapatkan wasiat. Sebelumnya dia sudah dapat warisan, tapi saudara-saudara yang lain, sesama ahli waris, merelakan si fulan ini boleh dia mendapatkan wasiat juga. Naam, maka shahhatul wasiyatu lil waris, maka boleh ketika itu wasiat diberikan kepada ahli waris tadi. Naam, wa in mana al warasah, dan apabila ada yang melarang, tidak ridha dari ahli waris yang ada, fala wasiyata li waris, maka tidak boleh ada wasiat kepada salah satu dari ahli waris. Naam, ini yang dijelaskan oleh beliau Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhuli rahimahullahu taala. Naam, wasiyah itu tidak boleh untuk ahli waris ketika ada yang tidak ridha. Tapi kalau semuanya ridha, sepakat, baru itu diperbolehkan. Qala sadis, kemudian faedah yang keenam, wa fihi dalil ala barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna du'aahu mustajab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang barakah dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya doa beliau yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mustajab, adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaqad hadara sa'dan wa huwa ibn Abi Waqqas as-sahabi al-jalil radiyallahu an wa kana fi maradin syadidin mukhawaf hatta awsa falamma wada'a yadahu ala ra'sihi masaha biyadihi ala sadrihi wa batni ja'alallahu fi dhalika barakah. Maka sungguh beliau telah hadir ketika menjenguk Sa'd, yaitu Sa'd ibn Abi Waqqas, salah seorang sahabi yang mulia, bahkan beliau termasuk dari apa? Salah satu al-mubasyyirin bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Dan ketika itu beliau dalam keadaan maradin syadidin mukhawaf, sakit yang parah, yang dikhawatirkan ketika itu beliau akan meninggal dunia, sehingga beliau mengeluarkan wasiatnya, falamma wada'a yadah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mengusapkan dengan tangannya kepada dada dan perutnya Sa'd, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut sebagai sebuah barokah. Naam, barokah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah khususan bagi beliau. Naam, barokah dari tangan beliau, dari anggota tubuh beliau, dari bekas wudhu beliau, ini kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afahu Allahu wa syafah min maradihi wa ammara tawilan wa anjaba katsiran minal abna dzukaran wa inasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa nabinya. Allah menyembuhkan Sa'd ibn Abi Waqqas, memberikan kesehatan kepada beliau dari sakitnya, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan umur yang panjang kepada Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, sehingga beliau naam memiliki anak keturunan yang banyak dari anak keturunannya, baik itu dari kalangan anak-anak perempuan maupun laki-laki radhiyallahu ta'ala. Berkah atau barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di luar pembahasan sedikit dari ini, Dan ini tentunya juga menunjukkan tentang apa? At-tauhid, permasalahan tauhid, yang mana Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan untuk sahabatnya. Nabi SAW tidak memiliki kesembuhan. Nabi SAW tidak memiliki naam rezeki, tidak memiliki hidup dan mati. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka batillah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika meminta kesembuhan, meminta jodoh, meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi pun tidak memiliki hal itu semua. Mereka ketika ingin mendapatkan itu semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabi faedah yang ketujuh, wa fihi masyru'iyatu du'ail muslim li akhihi al-muslim bima yanfa'u. Ka'an tad'u lil marid idza zurtahu tad'u lahu bisyifa'i wal afiyah wa turshiduhu ila sabri wal ihtisab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat syariat untuk mendoakan seorang muslim itu mendoakan saudaranya sesama muslim dengan apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Seperti engkau mendoakan kebaikan untuk orang yang sakit ketika engkau mengunjunginya, engkau doakan untuknya kesembuhan dan kesehatan, dan engkau juga bisa memberikan bimbingan kepadanya supaya dia bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, menghadapi penyakit tersebut, dan supaya dia juga bisa mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya sehingga saudaranya bisa sabar, bisa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Kemudian yang terakhir, as-samin, wa fil hadis dalilun aidan ala masyru'iyyati iyadatil marid. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil juga tentang disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Wa anna fiha ajran aziman liman yahtasibul ajra indallah. Dan bahwasannya mengunjungi orang yang sakit itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi mereka orang yang ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La takunu ziyaratu mujamalah. Jangan engkau jadikan ziarahmu itu, engkau menjenguk orang sakit itu adalah sebagai mujamalah. Hanya basa-basi, hanya setor muka misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Bal takunu ziyaratu ibadah tahtasibu ajraha indallahi tabaraka wa taala. Bahkan jadikanlah ziarahmu tersebut sebagai ibadah yang engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tsabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena sungguh telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan orang yang mau menjenguk saudaranya yang sakit. Kalau kemarin kita bahas apa? Keutamaan orang yang sakit, yang ditimpa musibah dan dia mau bersabar dan ihtisab sebagai penggugur dosa dan yang semisalnya. Maka di sini beliau membawakan keutamaan tentang orang yang mau berziarah menjenguk saudaranya yang sakit. Nabi SAW mengatakan, man ada maridan asyiyatan wakkalallahu bihi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di waktu malam hari, wakkalallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuknya. Naam, sebanyak 70 ribu malaikat yastaghfirunalah, yang mana malaikat-malaikat tersebut akan memintakan ampun untuknya sampai waktu pagi. Wa man zarahu watwatan wakkalallahu bihi sab'ina alfa malak yastaghfirunalahu hatta yumsi. Dan barang siapa yang dia menjenguk orang yang sakit di waktu pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuknya 70 ribu malaikat memintakan ampun untuknya sampai waktu di sore hari. Naam, wa hadhil fadailul azimah allati yanbaghi ay yahris 'alaiha al-mu'min wa yukhlisu fiha lillah. Dan inilah fadilah keutamaan-keutamaan yang agung yang hendaknya seorang mukmin itu bersemangat untuk melakukannya dan mengikhlaskan perbuatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga telah terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada akhahu yakni al marid, barang siapa yang menjenguk saudaranya, saudaranya yang sedang sakit, nadahu mudadin, maka akan memanggil dirinya seorang penyeru pada hari kiamat kelak, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila, sungguh engkau telah berbuat baik dan langkahmu engkau berjalan pada perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyiapkan enam tempat singgah untukmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza idza kanatil iyadatu lillahi azza wajal wattiqa'al ajri minallah, dan tentunya keutamaan-keutamaan ini akan didapatkan ketika itu dilakukan adalah lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya ihtisabul ajr, naam, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu dituntut dari dua sisi, baik orang yang sedang sakit dan yang kedua orang yang sedang menjenguk. Naam, maka kedua-duanya, baik yang sedang sakit maupun yang menjenguk, dituntut untuk sama-sama ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang sedang dia lakukan itu adalah sebuah ibadah. Wal qiyamu bil huquqil imaniyah allati syara'aha Allahu bainal mu'minin, dan dalam rangka menegakkan hak-hak persaudaraan sesama kaum mukminin yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum mukminin. Naam, ini faedah yang beliau sebutkan dari hadis ini. Adapun bab yang setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.